وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. أخواني في الله رحمنا رحمكم الله. Kita lanjutkan bab baru, bab yang ke-6, bab fit taqwa. Kita ingat yang minimal kita menghafal bab yang pertama, bab al-ikhlas, wahdatur niyyah, yang kedua bab taubah, yang ketiga bab sabar, yang keempat bab as-sidq, yang kelima bab al-muraqabah, yang keenam boleh sebutkan bab fi taqwa. Disebutkan dalam bab ini 5 ayat dan 5 hadis. Sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan sebagaimana sudah kita sering baca, at-taqwa ya ismun makhudh min al-wiqayah, dari kata al-wiqayah. Yani ayat takhida al-insan ma fihi ma yaqihi min adzabillah, seorang membuat tameng wiqayah yang akan menjaganya, melindungi dari azab Allah. Tentunya kata beliau, wal ladzi yaqika min adzabillah fi awamirillahi wajtinab nawahi, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara faedah yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pun juga disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimah at-taqwa dalam nas kadang disebut dengan mufrad dan kadang digandengkan dengan kalimat al-bir, al-birru wa taqwa, wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Kalimat at-taqwa dengan al-bir itu seperti kalimat Islam dan iman. Yani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan al-birru wa taqwa, al-bir adalah al-fi'lul awamir, melakukan perintah. Wa taqwa adalah tarkun nawahi, meninggalkan larangan. Kalau digandingkan antara kalimat bir wa taqwa, bir melakukan perintah, taqwa meninggalkan larangan, menjauhi, meninggalkan larangan. Tapi ketika disebutkan satunya, satu-satunya, masing-masingnya, sendirian, maka taqwa adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Demikian juga bir, kalau disebutkan sendirian, maksudnya adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalimat al-bir wa taqwa sama dengan kalimat al-islam wa iman. Yang pertama, sebagaimana metode penulisan beliau, uslub beliau dalam menulis kitab ini, beliau sebutkan beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ini ayat yang kedua. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-ayatu, ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, fattaqullaha mastata'tum, adalah mubayyinatun lil muradi minal ula, menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa itu haqqa tuqatih? Haqqa tuqatih diterangkan dalam ayat ini, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Ya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Semuzaimin rahimahullahu ta'ala mengingatkan makna yang kadang sebagian salah dalam memahaminya, yakni makna kalimat ayat fattakullah masyarakatum itu al-hathu ala taqwa ala qadri mustata', untuk kita bertakwa dengan segenap kemampuan kita. Kata beliau, hadil ayah laysat ayatan yuksul bihat tahawun bitaqwallah. Kalimat fattakullah masyarakatum itu ya, bukanlah maksudnya perkara maknanya mengentengkan takwa. Bukan maknanya takwalah kepada semampunya. Iya. Akhirnya ya tahawan. Jadi maksudnya adalah dengan segenap kemampuan, sebatas kemampuan kita. Iya. Bukan dengan alasan malas, kan takwa itu semampunya. Iya. Semampunya segini. Dalam keadaan dia tidak mengerahkan segenap kemampuan dia. Kata beliau, bahkan ini maksud dan ayatnya adalah hasu ala taqwa ala qadri mustata', anjuran untuk bertakwa dengan sesuai dengan kadar kemampuan. Ay la taddakhir wus'an fi taqallah. Iya, jangan kamu menyimpan sesuatu usaha dari dalam bertakwa kepada Allah. Jangan mengentengkan dan menyatakan ya ini saya mampunya segini, dalam keadaan dia bisa lebih dari itu. Fattakullah masyaratum, yani bertakwalah engkau dengan segenap kemampuan yang kamu bisa lakukan. Itu man haqqatu qati, yaitu fattakullah masyaratum, bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, beliau sebutkan ayat Allah subhanahu dalam surah Al-Ahzab. Kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang sadid, yang baik, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Allah merintahkan dua perkara. Perintah yang pertama adalah perintah taqwallah, ittaqullah. Perintah yang kedua adalah perintah untuk an yakula linsan kaulan sadidan. Seorang mengucapkan ucapan yang benar. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-kaulu sadid, dengan sin kecil ya, yasmul kulla kaulin fihi khair, mencakup semua ucapan yang ada padanya kebaikan. Masuk padanya zikrullah, ya, kaulan sadida, masuk padanya zikir kepada Allah, zikrullah, masuk padanya talabul ilmi, masuk padanya al-amr bil makruf wa nahi anil munkar. Ya, masuk padanya semua ucapan-ucapan yang kita ucapkan untuk ya membuat orang cinta kepada kita, kepada agama Allah, kepada orang saleh. Faedah penting dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lawan dari qaulan sadida adalah qaulan khata, ucapan yang salah. Al khata'u fil qaul, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata beliau, imma fi maudi'ihi wa imma fi mahallihi. Al-qaulul khata', ucapan yang salah ini bisa terkait dengan maudu'nya. Yani ya, ucapan yang diucapkan itu adalah caci makian, ghibah, namimah, dusta. Ini memang maudu'nya, kandungannya adalah kandungan yang salah, bahkan muharram. Atau yang kedua, fi mahallihi, tempatnya. Ucapan yang baik dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi khata fi mahalli, salah pada tempatnya. Iya, di saat yang tidak tepat, di saat yang salah. Sehingga maudunya benar, ucapannya pada asalnya bagus, tetapi ketika dia tempatkan pada tidak pada tempat yang benar, maka menjadi al-qaulul khata. Karena ingkarul mungkar yang sebagaimana kita tahu, ya ada dhawabitnya. Ya jangan sampai seorang mengingkari kemungkaran sehingga menyebabkan kemungkaran lebih besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janji. Ketika kita mengucapkan ucapan yang baik yang diiringi dengan takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuslih lakum a'malakum." Jika kalian bertakwa dan berusaha untuk mengucapkan ucapan yang benar, maka Allah akan perbaiki amal kalian. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa ulima min hadhil ayah, diketahui dari ayat ini kata beliau, anna man lam yattaqillaha wa yaqul qawlan sadida, seorang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memilih ucapan yang baik, tidak mengucapkan ucapan yang benar, fa innahu hariyun, sangat pantas dia laisullahu amalah wala yughfar lahu dzambuh, iya wala yaghfiru lahu dzambah, orang ini sangat pantas untuk kemudian Allah tidak memperbaiki amalnya dan Allah tidak mengampuni dosa dia. Ayat yang keempat juga ayat yang sering kita baca, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya kan kata Imam Nawawi rahimahullah, wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merintahkan takwa itu banyak sekali ma'lumah. Wa qala, kemudian yang keempat kata beliau, ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajat. Ingat, yang sudah sering kita baca, kita dengar, makhrajan nakirah. Nakirah bisyak syarat. Iya, nakirah dalam konteks kalimat syarat. Tufidul umum. Ya, sehingga makhrajan akan Allah berikan berbagai macam jalan keluar bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apakah dalam masalah ma'isyah, dalam masalah harta, dalam masalah anak. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Fa kullama dhaqa 'alaihi syai'u wa huwa muttaqin wa huwa muttaqillaha azza wa jalla." Setiap kali seorang mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempitan, kalau dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu makhrajan. Iya, Allah akan jadikan untuknya makhraj, jalan keluar. Sawa'un kana fi ma'isyatin, apakah terkait dengan ma'isyahnya? Au fi amwal, terkait dengan masalah harta. Au fi aulad, atau terkait dengan masalah anak-anak. Au fi mujtama', atau dalam masalah kemasyarakatan. Iya, mesti seorang harus percaya jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Iya, di antara buktinya banyak. Saya sebutkan contohnya adalah hadis yang sudah kita baca. Hadis tentang masalah tiga orang yang terkurung dalam goa, kemudian Allah keluarkan dengan sebab amal-amal takwa yang mereka lakukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang berikutnya adalah faedah yang berikutnya adalah takwa. Dari takwa adalah Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. satu nasihat penting dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya, kata beliau, tetapi la tata'ajjal wa la tadhunna annal amra idza ta'akhara falan yakun. Tapi kata beliau, jangan tergesa-gesa, terburu-buru, ingin buru-buru dapat, ya, sehingga ketika terlambat dianggap tidak akan mungkin terjadi, tidak akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya ringkas, seorang yang dulunya kata beliau memiliki bekerja di tempat ribawi. Dia bekerja berusaha dengan cara yang haram, entah melakukan riba, tipu menipu dan semisalnya. Ketika dia sadar, dia bertaubat, kemudian dia berubah profesi. Dia dagang, ya, dia cari usaha yang halal. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Ujian tersebut kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, "Walakin qad yabtali Allahul 'abda fa yu'akhir anhu thawab liyakhtabirahu hal yarji'u ila dzam am la." Allah kadang menguji dia. Ujian tersebut iya adalah untuk Allah menguji dia. Apakah dia akan kembali ke dosa tadi? Akhirnya putus asa. Ternyata seperti ucapan sebagian orang yang iya putus asa. Susah cari yang halal. Sehingga kembali lagi terjatuh ke dalam usaha yang haram. Atau tidak, terus dia istiqamah, terus dia sabar menghadapi berbagai macam ujian. Ya, walaupun dia mendapatkan kesempitan-kesempitan yang dulunya kaya raya, yang dulunya mudah mencari uang, ternyata ketika dia bertaubat, dia cari usaha yang halal, semakin turun-turun-turun ya kondisi keuangannya. Apakah dia akan kembali atau dia sabar? Iya, kata beliau, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan ketika Allah tunda itu kemudian ya putus asa. Katanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Katanya Allah akan memberikan rezeki bagi orang bertakwa dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ternyata saya sudah taubat, banyak profesi, ternyata semakin turun. Misalnya, jangan sampai demikian. Fala tayas, yang putus asa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Bal intazir. Wasiq bi'adillah. Wasaddiq bihi wa satajiduhu wa tatarajjal. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahkan tunggu. Tunggu. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada janji Allah. Iya, benarkan apa yang Allah firmankan. Dan pasti kamu akan dapati apa yang Allah janjikan itu benar. Iya, yang jadi masalah adalah seorang yang terburu-buru ketika mendapatkan, ternyata tidak segera datang, dia dapatkan, akhirnya dia putus asa dan kembali kepada usaha yang haram. Ini nasihat yang penting dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang terakhir kita baca ayat yang kelima adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha ya'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini pun terkait dengan fawaid taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha ya'al lakum furqana. Jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Furqan yakni al-fasil ya bainal haqq wal batil, akan bisa membedakan dengannya mana hak mana batil. Sebelum saya sebutkan masuk ke dalam makna furqan, yang pertama al-ilmu. Ya ja'al lakum furqanan. Apa itu furqan? Furqan yakni al-fasil bainal haqq wal batil, sesuatu yang bisa digunakan untuk membedakan mana hak mana batil. Sehingga masuk mana kepada mana furqan, yang pertama adalah al-ilmu. Yakni ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaftahullah 'alal insan minal ulum ma la yaftahu li ghairihi. Dengan sebab ketakwaan dia, Allah bukakan ilmu yang tidak dibukakan kepada yang lainnya. Ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ilmu ada dua. Ilmu muktasab yang didapat dengan usaha, dan ilmu yang mulham yang Allah berikan, diilhamkan oleh kepada dia. Maksudnya ini. Bukan seperti kata orang sufi laduni, bukan, tetapi dengan sebab ketakwaan dia, Allah bukakan pemahaman ilmu yang tidak dibukakan kepada yang lainnya. Iya, satu ayat dia bisa ambil darinya 100 faedah. Dalam lain yang dalam keadaan yang lain cuma dapat 3, 4, 5. Allah bukakan kepada dia, tidak dibukakan kepada yang lainnya. Yang berikutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yadkhul fihi masuk kepada makna furqan juga adalah fahm. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin Allah berikan kekuatan pemahaman untuk dia. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, masuk ke dalam makna furqan juga al-firasah, pirasat. Ya, semakin takwa kepada Allah, semakin kuat firasatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yadkhulu fi dhalika aydan al-firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayiz biha hatta bainan nas. Allah berikan kepada seorang bertakwa firasat, sehingga dia bisa bedakan di antara manusia yang ada. Tapi mujarrad ma yaral insan ya'rif anahu kadhib aw shadiq aw bir aw bar aw fajir. Semata-mata melihat wajahnya, melihat penampilannya, dia sudah punya firasat, orang ini pendusta, orang ini orang jujur. Ini kelihatan wajah-wajah jujur. Ini kayak kelihatan wajah-wajah culas. Ini sepertinya orang yang baik, ini orang yang fasik. Ini firasat Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Yang terakhir, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, terkait dengan makna furqan juga adalah karamah. Allah berikan karamah. Iya, karamah bagi wali-walinya. Semakin dia bertakwa, semakin Allah berikan kepada dia kemungkinan diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyatikum, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni kalian, diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil azim. Wal ayat fil bab katsiratul ma'lumah. Afwan agak panjang karena saya, kebanyakan santri sudah selesai. Nah, alhamdulillah kebanyakan mereka sudah selesai hifdznya, tinggal tadarus insyaallah. Wallahu barakallahu fikum. Subhanallah.